الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita lanjutkan dari kita di kitab Sahih Bukhari dan kita berada di bagian akhir dari bab yang ke-151 dari kitabul Adan. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Abu Yaman Hamad nasmu أحسنت الحكم ابن نافع قال أخبرنا شعيب عبيد الرحمن شعيب ابن من شعيب ابن أبي حمزة ما اسمه أبي حمزة بما أحسن فهذيك عن الزهري قال الزهري رزقي سيابا نمية عبد الله أحسنت محمد ابن مسلم ابن شهاب قال أخبرنا عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كلو عائشة رافع مسموع بها أبو بكر كنية ممنية siapa namanya? Umar Taib. Siapa nama ayahnya Aisyah? Ya? Abu Bakar Siddiq masmu. Abu Bakar kun ya? Alayhi barik fi. Ke belakang. Akhi Usama. Abdullah ibn Uthman. Ahsan. Radiyallahu ta'ala anhumah. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت آتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال عياش ابن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى قال حدثنا معمر ومعمر بن راشد عن الزهري عن أروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها الحديث مداره Al-Zuhri. Riwayat pertama dari Syu'aib An-Zuhri, riwayat kedua Ma'mar An-Zuhri. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Atama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil isya hatta nadahu Umar. Qad nama an-nisaa' wa sibyan. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam فقال إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau berkata pada suatu malam Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atama fil isya mengakhirkan salat isya hatta shtadda adh-dhulam sampai malamnya gelap hatta nadahu Umar dan Nabi belum keluar tidak seperti biasanya karena biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salat isya idza ra'a qad ijtama'u ajjal kalau beliau melihat para sahabat sudah berkumpul, beliau segera ke salat isya di awal waktunya. Dan idza ra'annahum qad lam yajtami'u Dan jika beliau melihat bahwasannya para sahabatnya belum berkumpul, akhir, beliau akhirkan sampai berkumpul pada sahabatnya. Tapi akan tetapi dia sampai malam gelap gulita, tidak sampai lebih sepertiga malam. Berbeda di saat ini, Nabi SAW beliau belum keluar, tidak seperti biasanya, sampai larut malam. Sampai Umar berkata, Qad naman nisa wa sibyan, wahai Rasulullah, kaum wanita dan anak-anak sudah tertidur. Dan zahir dari istidhar Alimu Bukhari bahwa mereka menghadiri salat di masjid. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallam ketika di atau mendengar perkataan dan panggilan Umar, beliau keluar. Kemudian beliau berkata kepada para sahabat yang menanti beliau untuk salat Isya, innahu laisa ahadun min ahli al-ard yusalli hadhihi shalah ghairukum. Sungguhnya tidak ada seorang pun dari penduduk bumi yang salat salat Isya selain kalian. Dan disebutkan oleh perawi bahwasanya pada saat itu lam yakun ahadun yawmidin salilal ahli Madinah. Itu ajaran Islam belum tersebar di awal kedatangan Nabi SAW di negeri Madinah. Sehingga Nabi mengatakan tidak ada seorang pun yang melakukan salat Isya pada saat ini di atas muka bumi selain kalian. Dan ayat yang lain yang sudah kita uli di Sahih Muslim, Nabi SAW ketika selesai sholat beliau berkata, innahu la waqtuha laulan asyukha la ummati. Kata beliau, waktu ini adalah waktu yang paling afdal, seandainya tidak memberatkan umatku. Jadi mengakhirkan sholat Isya itu lebih afdal. Akan tetapi, laulan asyukala ummati, seandainya tidak memberatkan umatku. Bukan Nabi tidak ingin memberatkan umat beliau. Beliau kalau melihat para sahabat sudah berkumpul, walaupun di awal waktu, beliau segerakan. Dan kalau belum, beliau nanti sampai para sahabat berkumpul. Kemudian sholat bersama mereka. Dan sudah kita lalui di pertemuan yang lalu bahwasanya sholat yang lima waktu yang paling afdol itu dilaksanakan di awal waktu. Yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kecuali salat Isya. Yang paling afdol itu diakhirkan. Sekalipun tentunya yang terbaik seorang imam yura'i al-ma'mumin, memperhatikan keadaan makmumnya. Seperti yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kecuali salat duhur inda ishtidadil har, salat duhur tatkala cuacanya sangat panas sekali dan memberatkan kaum muslimin untuk keluar di waktu tersebut, maka disunnahkan at-tabrid, menanti sampai cuacanya agak teduh atau agak dingin. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Amr ibn Ali البصري قال حدثنا يحيى ويحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال له رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا ما كان منهما شهدت يعني من صغري أتى العلم الذي عند دار كثير من الصلاة ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال ثم أتهوى وبلال البيت. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, atau dari Abdurrahman bin Abi rahimallahu ta'ala, beliau berkata, aku mendengar Abdullah bin Abbas ditanya oleh seseorang, syahidul khuruj ma'ar Rasulullah sallam, wahai Abul Abbas, Ibn Abbas, apakah engkau pernah hadir keluar salat Id bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan ini syahidnya. Ibn Abbas pada saat itu belum baligh. Sekali lagi, Ibn Abbas ketika Nabi meninggal, beliau nahazal ihtilam, mendekati usia buluh, tapi belum mencapai buluh. Karena beliau dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah Nabi SAW ke negeri Madinah. Dan Nabi meninggal di bulan Rabiul Awal dari tahun ke-11 Hijriah. Ketika Nabi meninggal, Ibn Abbas usianya sekitar 13 tahun. Kemudian kata Ibn Abbas, iya, aku pernah hadir salat Id bersama Nabi SAW. Kemudian beliau katakan, walau lama kani minhum masyahidtu, yakni min sigari, seandainya bukan dikarenakan kedudukanku di sisi Nabi SAW, niscaya aku tidak bisa menghadiri salat Id bersama Nabi SAW. Yakni min sigari, dikarenakan aku pada saat itu masih kecil. Akan tetapi dikarenakan makanah beliau, kedudukan beliau di sisi Nabi SAW, karena beliau adalah sepupu Nabi SAW, putra paman Nabi SAW, itu Abbas ibnu Abil Muttalib. Dan juga ibunya, ibunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma adalah saudarinya, istri Nabi SAW, Maimunah. Jadi bibinya Ibn Abbas adalah istri Nabi SAW, dan ayah beliau adalah paman Nabi SAW. Kemudian Ibn Abbas menceritakan tentang salat Idnya Nabi SAW. Atal alam alladhi inda dari kathir ibn salat. Ketika salat Id, Nabi SAW mendatangi alam, tetanda, tempat, lapangan yang berada di dekat rumah Katsir ibn Salat. Katsir ibn Salat ini min kibari tabi'in. Beliau ulida fi ahdi Rasulullah SAW, dilahirkan pada zaman Nabi SAW. Dan di sini disebutkan dar Katsir ibn Salat, disebutkan bahwasanya di tempat salat Nabi SAW itu di musala, tempat salat Id. Setelah Nabi SAW berapa lama meninggal, Katsir ibn Salat beliau pindah ke Madinah dan membuat tempat, membuat rumah yang besar di tempat tersebut, di bagian depan lapangan Id yang dilakukan, yang dilaksanakan oleh Nabi SAW saat ini di tempat tersebut. Dan tempat tersebut menjadi masyhur bahwasanya musala Id itu di dekat rumahnya Katsir ibn Salat rahimahullah ta'ala. Sehingga Ibn Abbas ketika menunjukkan kepada Abdurrahman bin Abis tempat salat Idnya, ia katakan, tatkala salat Id, Nabi SAW mendatangi alam dari tempat yang ada di dekat rumahnya Katsir ibn Salat. Tumma khatab, selesai salat Id beliau berkhutbah. Tumma tanisa, selesai khutbah beliau mendatangi kaum wanita. Fawa'abahun, dan beliau memberikan nasihat khusus untuk kaum wanita. Wa amarahunna an yatasaddaqna, dan Nabi memerintahkan mereka untuk bersedekah. Dan hadisnya sudah kita lalui. Nabi berkata pada saat itu, ya masyal nisa tasaddaqna, inni ra'aitukunna aktar ahlin nar. Wahai kaum wanita, bersedekahlah, aku melihat kalian, itu kaum wanita adalah penduduk terbanyak dari penduduk neraka. Nabi mengingatkan kaum wanita agar mereka bersedekah, agar dijauhkan dari adat neraka. Dan juga sama dengan yang diperingatkan oleh Nabi SAW ketika sholat kusuf, ketika sholat gerhana. Dalam khutbahnya beliau pun mengatakan hal, hal yang sama. Ketika beliau mengkhabarkan beliau melihat atau dipegang dari bawah neraka, beliau katakan waraitu aktsar ahliha an-nisa. Aku melihat kebanyakan penduduk neraka adalah kaum wanita. Kemudian Nabi memerintahkan untuk bersedekah. Dan ketika ditanya oleh sebagian sahabiat, malan aktsar ahlinna, wahai Rasulullah, kenapa kami kaum wanita menjadi kebanyakan penduduk neraka? Maka Nabi bisa mengatakan likufrihin, dikarenakan kekufurannya. Kemudian ditanyakan kembali, likufrihin nabilah, apa dikarenakan kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi jawab likufrihinna al-ashir. Selain riwayat, Nabi katakan ketika ditanya kenapa kami menjadi penduduk neraka yang paling banyak, Nabi katakan tuksirna la'na wa takfurna al-ashir. Dikarenakan kalian banyak melaknat, itu mencela, dan takfurna al-ashir, banyak mengingkari kebaikan suaminya. Kemudian kata Nabi, lau anna ahadakum ahsana ilaihina dahra kullah thumma ra'at minka syai'a laqalat ma ra'aitu minka khalqat. Karena kaum wanita, kalau salah satu dari kalian berbuat baik kepadanya dalam waktu yang lama, selama hidup bersamanya dia berbuat baik kepada istrinya, kemudian istrinya melihat satu saja celah pada suaminya, ia akan berkata ma ra'aitu minka khalqat, aku tidak melihat kebaikan sedikit pun darimu. Ini kufru al-ashir. Dan juga di sini menunjukkan bahwasanya sedekah itu sebab as-salam min adzabin nar, sebab selamat dari adab neraka. Dan Nabi mengatakan was-shadaqah tuthfi al-khathiyah kam yuthfi al-ma' an-nar. Sedekah itu bisa menghapus dosa sebagaimana air bisa memadamkan api. Dan Nabi ketika mengkhabarkan kaum wanita adalah penduduk neraka yang paling banyak, beliau arahkan dan tunjukkan agar mereka bersedekah. Kemudian kata Ibn Abbas, ketika para sahabat dianjurkan bersedekah oleh Nabi SAW, fajalatil mar'atu tuhwi biyadiha ila halaqiha tulqi fi thawbi Bilal. Mereka langsung melaksanakan anjuran Nabi SAW. Mereka langsung mengambil dengan tangannya perhiasan yang ada di tangannya atau di lehernya, kemudian bahkan di telinganya, kemudian dilemparkan fi thawbi Bilal, di pakaian Bilal yang sudah disiapkan untuk mengumpulkan sedekah kaum wanita. Tsumma ata huwa wa Bilal al-bait. Ketika selesai dari khutbahnya, Nabi SAW serta Bilal kembali ke rumahnya. Ini hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sekali lagi, syahidnya di sini Ibn Abbas, beliau belum balik, ikut hadir saat itu bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Dan juga di hadis ini menunjukkan bahwasanya sholat id yang paling afdal, yang dituntunkan dan dicontoh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah fil musalla, di lapangan. Sholat id yang paling afdol itu di lapangan. Nabi SAW memberitahukan bahwa sholat di masjid beliau keutamanya itu 1000 kali lipat daripada masjid-masjid yang lainnya. Bersama dengan itu ketika id beliau tinggalkan masjidnya. Kemudian sholat di musalla. Sholat di musalla. Kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.